Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu kita selesai pada permasalahan tasalsul yang disimpulkan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala dalam tiga hukum, baik itu yang wajib, yang mungkin maupun mumtani'. Dan terakhir kita membaca bagaimana alasan sebagian ahli kalam berhubungan dengan ditolaknya tasalsul fil madhi dengan ungkapan la u'tika dirhaman hatta u'tiyaka qablahu dirhaman. Yang ungkapan ini pada asalnya sudah tertolak secara lugawi sehingga tidak bisa untuk apa dijadikan permisalan tentang tasalsul madhi. Ungkapan yang benar untuk tasalsul madhi bagaimana, Ahmad? Ma'ataituka dirhaman illa a'taituka qablahu dirhaman. Nah, ini baru benar. Ini menunjukkan tasalsul fil madhi sesuatu yang jais. Nah, sesuatu yang mungkin. Nah, kita lanjutkan sekarang. Qala al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq wala bi ihdathihi al bariyah istafada ismal bari. Beliau mengatakan tidaklah setelah penciptaan makhluk Allah Subhanahu wa taala mengambil faedah apa penamaan al khaliq. Tidak pula setelah menciptakan bariyah sama, mengadakan para makhluk yang sebelumnya tidak ada, baru Allah Subhanahu wa taala mengambil penamaan al-bari. Maksudnya apa ikhwan fillah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah dinamai dengan al-khaliq, demikian pula al-bari, dan sejak azali sebelum apa diciptakannya para makhluk. Naam. Dari sini ya ikhwan fillah, yang menunjukkan pada pembahasan yang lalu bahwasanya Imam At-Tahawi rahimahullahu taala berpendapat tentang apa? Tentang masalah tasalsul fil madhi, yaitu pendapat apa? Yang apa? Tarahi, ya kan? Yang tarahi. Setelah kita lewati tiga jenis, enam, iqtiran, tarahi, dan ta'qib. Sehingga mereka-mereka yang berpendapat tarahi menolak tasalsul al-hawadith fil madhi. Nah, ini zahirnya. Makanya Imam Ibn Abil Is mengatakan zahiru kalami Syekh rahimahullah annahu yamna'u tasalsul al-hawadithi fil madhi. Naam, zahir dari perkataan Syekh rahimahullah bahwasanya beliau naam melarang atau menolak tasalsul al-hawadith fil madhi. Wa ya'ti fi kalamihi ma yadullu ala annahu la yamna'uhu fil mustaqbal, dan akan datang pada perkataan beliau bahwasanya atau yang menunjukkan bahwasanya beliau tidak menolak tentang tasalsulul hawadits fil mustaqbal. Kalau ini jelas. Naam. Wa huwa qauluhu wal jannatu wan naru makhluqatani la tafnayani abadan wa la tabidan. Surga dan neraka keduanya adalah makhluk yang tidak akan mengalami fana, tidak akan mengalami kehancuran selama-lamanya. Wa hadza madhhabul jumhuri kama taqaddam, dan ini merupakan madhab jumhur sebagaimana telah kita lewati. Naam. Taib. Yang juga pendapat ini merupakan pendapat apa? Al-mutakallimah minal mu'tazilah wal asyairah wal kullabiyah. Mereka-mereka yang berpendapat dengan apa? Halatut tarakhi. Wala syakka fi fasadi qawli man mana'a dhalika fil madhi wal mustaqbal. Tidak syak tentang rusaknya pendapat orang yang menolak tasalsulul hawadits baik fil madhi maupun mustaqbal. Kama dhahaba ilaihil jaham wa atba'uh. Sebagaimana berpendapat dengan hal itu Jaham bin Sufyan dan pengikut-pengikutnya. Juga siapa? Gembong yang lain yang mengatakan untuk mustaqbal semua berhenti gerakannya. Yang di surga pun semuanya berhenti. Siapa? Talha? Selain Jaham bin Sufyan. Kalau Jaham bin Sufyan mengatakan semuanya kan apa? Fana, hancur. Tapi kalau dia menolak tasalsulul hawadits fil mustaqbal dan mengatakan semuanya nanti akan apa? Kembali pada kondisi jumud, kondisi semuanya berhenti. Dari semua semesta ini terhenti seketika. Siapa itu? Arin Abul Hudail. Naam. Taib. Wa qala bi fana'il jannati wan nadhi ma ya'ti min al adillati insyaallah ta'ala, yang dia berpendapat tentang fana'nya surga dan neraka. Naam, dengan penjelasan yang akan datang serta dalil-dalilnya insyaallah. Taib. Dan pendapat At-Tahawi ikhwan, kalau dia menolak tasalsulul hawadits fil madhi, maka ini termasuk enam pendapat beliau yang lemah. Nah, tapi perkataan ini juga bisa dibawa pada kondisi yang benar atau kemungkinan yang benar, yaitu bahwasannya Imam Tahawi qasada al-makhluqat al-ma'lumah lana wa la yamna'u tasalsul fil madhi. Jadi laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliq, maksudnya makhluk yang kita ketahui per individunya. Nah, kalau dibawa pada kondisi itu berarti tidak diambil kesimpulan bahwasanya At-Tahawi menolak tasalsulul hawadits fil madhi. Nah, ini ihtimal yang mungkin. Walaupun zahirnya apa? Beliau yamna'u tasalsulul fil madhi. Paham? Nah. Wa amma qawlu man qala bi jawazi hawadits la awwala laha min al-qa'ilina bi hawadits la akhira laha fa adhharu fi sihhah min qawli man farraqa bainahuma. Adapun pendapat mereka-mereka yang mengatakan tentang bolehnya, kemungkinannya hawadits, yaitu adanya makhluk-makhluk yang tidak memiliki awalan. Jadi mereka-mereka yang berpendapat tentang apa adanya makhluk-makhluk juga yang tidak memiliki akhiran, dalam artian makhluk-makhluk yang Allah tetapkan kekal. Maka pendapat ini lebih kuat kesahihannya daripada orang-orang yang membedakan antara keduanya. Nah, di sini menunjukkan Imam Ibn Abil Is mengatakan apa, atau merajihkan pendapat yang membolehkan tasalsulul hawadits fil madhi wal mustaqbal. Sekarang kita lewati penjelasannya. Fa innahu subhanahu lam yazal hayyan wal fi'lu min lawazimil hayah. Sebab sesungguhnya Allah senantiasa hidup. Dan fi'il itu, perbuatan itu merupakan konsekuensi kehidupan. Falam yazal fa'ilan lima yurid. Dan Allah senantiasa melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Kama wasafa bidzalika nafsah haitsu yaqulu dzul arsyil majid fa'alun lima yurid. Wal ayah tadullu ala umur. Sebagaimana Allah sifati dirinya dengan hal tersebut, di mana Allah katakan dzul arsyil majid fa'alun lima yurid, dari kata fa'al. Naam, menunjukkan apa? Sighah mubalaghah, senantiasa melakukan fi'il, melakukan apa saja yang Dia kehendaki. Dan ayat menunjukkan beberapa hal. Ahadiha annahu ta'ala yaf'alu bi iradatihi wa masyiatihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu dengan iradah dan masyiahnya. Atsani annahu lam yazal kadzalik. Yang kedua, bahwasanya hal itu senantiasa terus-menerus. Naam. Taib. Fil madhi maupun mustaqbal. Li'annahu saqa dhalika fi ma'radil madhi wa thana'i ala nafsi. Sebab Allah Subhanahu wa taala katakan itu dalam konteks pujian terhadap dirinya. Wa anna dhalika min kamalihi subhanah. Dan bahwasanya hal itu termasuk dari bentuk kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Wala yajuzu an yakuna adiman li hadzal kamali fi waqtin min al awqat. Sehingga tidak boleh. Naam. Ada kondisi Allah Subhanahu wa taala pada satu waktu dari waktu-waktu yang ada di mana Allah tidak memiliki kesempurnaan ini. Bagaimana ada satu waktu di mana Allah tidak disifati dengan kesempurnaan? Naam, fa'al. Faqad qala ta'ala afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tadhakkarun. Allah telah katakan, apakah yang menciptakan seperti yang tidak menciptakan? Menunjukkan menciptakan itu merupakan sifat kesempurnaan. Nah, tidakkah kalian memikirkan? Walamma kana min awsafi kamalihi wa nu'uti jalalihi lam yakun hadithan ba'da an lam yakun. Nah, maka tatkala hal tersebut termasuk dari sifat-sifat kesempurnaannya, nah, dan sifat-sifat kemuliaannya, maka lam yakun hadithan ba'da an lam yakun. Makanya Allah Subhanahu wa taala bukanlah apa? Bukanlah makhluk, bukanlah sesuatu yang muncul yang baru setelah sebelumnya tidak ada. Kenapa? Karena sesuatu yang tercipta dan sebelumnya tidak ada ini bukan sifat kesempurnaan. Dan tatkala Allah adalah zat yang maha sempurna, maka Dia zat yang awal dan Dialah yang menciptakan. Atsalits annahu idza arada syai'an fa'alah. Nah, ayat ini menegaskan bahwasanya Allah apabila menghendaki sesuatu, maka Allah mesti melakukannya. Fa innama mausulah 'ammah. Lima. Karena apa? Ma di sini mausulah dan memiliki makna umum. Ay yaf'alu kullama yuridu an yaf'alah. Maksudnya Allah akan melakukan segala sesuatu yang Allah kehendaki untuk lakukan. Wa hadza fi iradatihi al-muta'alliqah bi fi'li. Dan ini pada iradah Allah yang berhubungan dengan fi'ilnya. Berarti apa iradah apa ini? Kauniyah atau syar'iyah? Bazid. Iradah kauniyah. Naam. Wa amma iradatuhu al-muta'alliqatu bi fi'lil 'abdi fatilka laha sya'nun akhar. Adapun iradah Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan perbuatan hamba, maksudnya iradah syar'iyah, maka itu pembahasannya lain. Fa in arada fi'lal 'abdi wa lam yurid min nafsihi an yu'inahu 'alayhi wa yaj'alahu fa'ilan lam yujadil fi'lu. Nah, adapun iradah syar'iyah ini Apabila Allah menghendaki si hamba melakukan suatu perbuatan, tapi Allah tidak berkehendak secara kauni untuk apa? Untuk membantunya. Maka fi'il tersebut tidak akan terwujud, ya tidak. Secara syar'i Allah kehendaki, tapi secara kauni Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terwujud. Setelah kita lewati dulu bahwasanya tidak ada keharusan ketika Allah memerintahkan untuk Allah membantu atau menolong si hamba tadi. Itu pembahasan yang lewat masalah iradah. Wa in aradahu hatta yurida min nafsihi an yaj'alahu fa'ilan wa hadha hiya an-nuqtatu allati khafiyat 'ala al-qadariyah wal jabriyah. Dan bila Allah menghendaki sampai na'am Allah kehendaki dari dirinya untuk dia menjadi pelaku untuk si hamba tadi bisa melakukan apa yang diperintahkan, maka terwujudlah apa? Terwujudlah fi'il tersebut. Dan ini adalah apa? Nuktah. Nuktah yaitu masalah, mas'alatun latifah ukhrijat bidiqqati tadhar. Mas'alatun latifah ukhrijat bidiqqati nadhar. Ini namanya nuktah, yaitu suatu, berarti kalau dalam bahasa kita apa? Nah, ya ini adalah suatu permasalahan pelik yang apa? Yang tersembunyi atas orang-orang Qadariyah dan Jabriyah. Nah, tersembunyi atas mereka sehingga mereka na'am wakhabatu fi mas'alatil qadar, sehingga mereka na'am bingung dalam permasalahan takdir. Lighaflatihim anha, dikarenakan kelalaian mereka dalam permasalahan iradah kauniyah dan syar'iyah. Fa farqun baina iradatihi an yaf'alal 'abdu wa iradati an yaj'alahu fa'ilan. Perhatikan, sehingga berbeda antara kehendak Allah untuk hamba melakukan suatu perbuatan dengan kehendak Allah untuk menjadikan si hamba tadi menjadi pelaku perbuatan. Paham? Kalau iradah Allah agar hamba melakukan suatu perbuatan, maka ini hubungannya dengan amar wa nahi, ya tidak? Ini iradah apa, Rifki? Syar'iyah. Adapun iradah untuk menjadikan si hamba tadi sebagai fa'il, maka iradah apa ini, Maulana? Kauniyah. Wa sayatil kalamu fi mas'alatil qadar fi maudhihi insyaallah taala, dan akan datang pembicaraan lebih mendalam pada permasalahan qadar di tempatnya insyaallah taala. Baik. Ar-rabi', poin keempat yang diambil dari ayat ini, anna fi'lahu wa iradatahu mutalaziman. Yaitu fi'il Allah dan irada Allah itu keduanya apa? Mutalazim. Ya, mutalaziman. Dua hal yang saling apa? Saling timbal balik. Fama arada an yaf'alahu fa'al. Maka apa saja yang Allah kehendaki untuk Allah lakukan, maka mesti Allah lakukan. Wama fa'alahu faqad arada. Dan apa saja yang Allah lakukan, maka sungguh Allah telah menghendaki. Ini iradah kauniyah. Bi khilafil makhluk, fa innahu yuridu ma la yaf'al. Berbeda dengan makhluk, ikhwan, karena sungguhnya dia itu apa? Banyak menginginkan hal yang tidak dia lakukan, ya kan? Ingin tidur, tapi tidak jadi tidur, diganggu orang terus. Akhirnya tidak jadi tidur, misalnya. Fa innahu yuridu ma la yaf'al. Wa qad yaf'alu ma la yuridu. Nah, dan terkadang dia melakukan hal-hal yang dia tidak inginkan. Terpaksa melakukan hal-hal yang dia tidak menginginkannya. Fama thamma fa'alun lima yurid illallahu wahdah. Sehingga tidak ada di sana zat yang senantiasa melakukan apa saja yang dia kehendaki kecuali Allah subhanahu wa ta'ala semata. Paham? Ini jelas. Al-khamis itbatu iradatin muta'addidatin bihasabil af'al. Penetapan iradah-iradah yang muta'addidah. Taib. yang banyak, kehendak yang banyak, sesuai dengan apa? Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang juga banyak. Wa anna kullama fa'ala lahu iradatun takhussuh, bahwasanya semua kulla fi'lin atau kullama fa'ala, wa anna kulla fi'lin lahu iradatun takhussuh, dan bahwasanya semua fi'il itu ada atau memiliki iradah secara khusus. Nah, sebagaimana dalam ayat yang lain, akhwan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Baik. Padanya apa? Itsbat muqaranatun fi muqnam wa fiha itsbatun, yaitu itsbatul iradah muqarinah bil fi'l. Penetapan iradah yang apa digandengkan dengan fi'il. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Hadza huwa al-ma'qul fil fitr, dan inilah yang sesuai dengan akal dalam fitrah kita. Wa sya'nuhu subhanahu annahu yuridu 'ala ad-dawami wa yaf'alu ma yurid. Dan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Allah berkehendak terus-menerus, memiliki kehendak dan melakukan apa saja yang telah dia kehendaki. As-sadis, anna kullama saha an tata'allaqa bihi iradatuhu jaza fi'luh. Perhatikan, kullama saha an tata'allaqa bihi iradatuhu jaza fi'luh. Bahwasanya semua perkara yang benar untuk apa? Dikaitkan dengan iradah Allah, maka apa? Boleh untuk dilakukan. Jadi semua hal yang benar ketika dikaitkan dengan iradah, maka apa? Boleh untuk apa? Dilakukan. Bisa untuk dilakukan. Inilah yang dimaksud dengan mungkin. Sesuatu yang mungkin. Fa idza arada an yanzila kulla lailatin ila sama'id dunya wa an yaji'a yaumal qiyamati li faslil qada' wa an yuriya ibadahu nafsah wa an yatajalla lahum kaifa syaa'a wa yukhatibuhum wa yadhaku ilaihim wa ghairu dhalika mimma yuridu subhanahu lam yamtani' alaihi fi'lu. Paham? Sehingga ketika Allah mengendaki untuk turun di setiap malam ke langit dunia, dan mengendaki untuk datang pada hari kiamat menetapkan keputusan, dan untuk apa? Menjadikan hamba-hambanya bisa melihat Allah, dan untuk Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada hamba-hambanya sesuai dengan bagaimana yang Allah kehendaki, dan Allah ajak bicara mereka, wa yadhaku ilaihim, dan Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada mereka, dan yang lainnya dari hal-hal yang Allah kehendaki, maka tentunya itulah tidak apa, itu tidak terlarang. Lam yamtani alaihi fi'lu, tidak terlarang bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya. Kenapa? Karena perkara-perkara itu sahih untuk dikaitkan dengan iradah, tidak sahih. Paham? Dan ini penalaran yang butuh dipahami dengan baik. Fa innahu subhanahu wa ta'ala fa'alun lima yurid. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu fa'alun lima yurid. Jadi ayat ini sangat penting untuk menetapkan sifat-sifat fi'liyah, ikhtiyariyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innama yatawaqqafu sihhatu dhalika ala ikhbaris sadiqi bih. Dan hanyalah untuk menetapkan itu semua, bahwasanya Allah menghendaki ini, melakukan itu, itu apa? Berhenti keabsahannya pada apa? Khabar dari as-sadiq. Khabar dari apa? Yang jujur, seorang yang jujur, yaitu Nabi yang diutus. Fa'idha akhbara wajabat tasdik. Maka apabila Nabi yang jujur ini, yang tidak berdusta, yang hanya menyampaikan wahyu dari Allah Ta'ala, telah mengkhabarkan, maka wajib untuk membenarkan. Taib. Fakadzalika mahwu ma yasha wa itsbatu ma yasha. Demikian pula untuk menghapus apa saja yang dia kehendaki dan menetapkan apa saja yang dia kehendaki. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Kullu yaumin huwa fi sya'n. Di setiap hari Allah Subhanahu wa taala memiliki urusan. Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak disifati dengan sifat fi'il, maka ini menunjukkan apa? Atau menetapkan bagi Allah kekurangan, dan ini sesuatu yang terlarang. Naam. Wal qawlu bi anna al-hawadith laha awal yalzamu minhu ta'tilu qabla dhalik. Dan pendapat yang mengatakan bahwasanya makhluk-makhluk itu memiliki awalan, yang dimaksud hawadith ini jenisnya, jenisnya. Adapun masing-masingnya, individunya mesti apa? Punya awal, paham? Tapi kalau jinsul hawadith, jenisnya, maka kita tidak bisa menetapkan awalnya, ya tidak. Karena telah kita lewati, naam, jinsul hawadith, yaitu apa? Naam, ta'qib, Allah ciptakan, sehingga keberadaan mereka setelah Allah, tapi apa? Tidak ada jeda, paham? Tidak ada jeda, sehingga, naam, kapanpun kita tetapkan waktu, maka di sana ada kemungkinan makhluk yang sebelumnya. Dan menetapkan adanya bahwasannya jenis makhluk itu memiliki awal, ini melazimkan ta'til qabla dhalik. Melazimkan adanya apa? Pengangguran. Adanya nganggur, kosong dari perbuatan sebelum itu. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yazal ghaira fa'ilin thumma sara fa'ilan. Melazimkan apa? Bahwasanya Allah sebelum itu naam dalam kondisi terus-menerus tidak melakukan, kemudian baru melakukan. Nah, ini tentunya merupakan apa? Penetapan sifat kurang bagi Allah yang tidak diperbolehkan. Wa la yalzamu min dhalika qidamul 'alam. Nah, ini yang harus dipahami juga, karena ini alasan ahli filsafat. Bahwasanya mengatakan hawadith la awwala laha itu melazimkan naam qidamul 'alam. Makanya dikatakan oleh Imam Ibn Abil Is, dan tidak melazimkan ketika kita menegaskan bahwa hawadith itu la awwala laha. Jins hawadith itu tidak memiliki awalan. Itu tidak melazimkan bahwasanya alam itu azali, alam itu qadim. Naam. Kenapa? Li'anna kullama siwallahi ta'ala muhdath mumkinul wujud. Karena semua selain Allah itu muhdath, yaitu diadakan sesuatu yang baru sebelumnya tidak ada. Dan wujudnya itu mungkin. Naam. Bukan wajib. Istilah mungkin di sini berarti lawannya wajib. Mumkinul wujud maksudnya dia diciptakan sebelumnya tidak ada. Kalau wajibul wujud yaitu yang ada naam sendiri dengan sendirinya tanpa diciptakan, bahkan dialah yang menciptakan. Maujudun biijadillahi ta'ala, diwujudkan dengan apa? Dengan penciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala lah kepadanya. Laisa lahu min nafsihi illal adam. Tidak ada yang dia miliki pada naam sendirinya kecuali ketidakadaan. Awalnya memang tidak ada, kemudian Allah yang mengadakan. Wal'ad wal-faqru wal-ihtiyaju wasfun dhatiyun lazimun likulli ma siwallahi ta'ala. Dan kefakiran serta kebutuhan kepada Allah itu merupakan sifat dhatiyah, sifat yang mesti ada. Naam, melekat pada semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, wallahu ta'ala wajibul wujud li dhatih, ghaniyun li dhatih, wal ghina wasfun dhatiyun lazimun lahu subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang wajibul wujud li dhatih, yang maha kaya li dhatih. Naam, tidak butuh kepada yang lainnya. Naam, sehingga ketidakbutuhan kepada selainnya merupakan sifat dhatiyah yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pahami dengan baik, ikhwan. Nah, insyaallah dengan paham ini, nah, kalau betul-betul sudah paham ini akan sangat tergambar pada kita permasalahan apa? Penetapan sifat-sifat baik dzatiyah maupun fi'liyah, juga apa? Bagaimana membantah mereka-mereka yang menolaknya. Barakallahu fikum, nakta'i bihadza, subhanallah.